saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata tentang sifat para wanita Ansar. Wanita Ansar adalah wanita yang tinggal di Madinah. Kalau Muhajirat adalah wanita yang datang dari Mekah ke Madinah. Apa perkataan Aisyah radhiyallahu anha terhadap wanita-wanita Ansar? Beliau mengatakan, "Ni'man nisa'u nisa'ul Ansar lam yamna'hunnal haya'u ayyatafaqqahna fiddin." Ini seharusnya ditiru oleh setiap wanita muslimah. Ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar. Ada apa dengan wanita ansar? Kenapa di Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa wanita ansar adalah sebaik-baik wanita? Aisyah menuturkan sebabnya adalah lam yamna'hunnal haya'u ayyatafaqqahna fiddin. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Dan kita tahu bersama, sahabat Ismail yang dimuliakan Allah SWT, bahwa wanita Ansor ini memiliki sifat malu yang sangat amat luar biasa. Tetapi sifat malu itu tidak menghalangi mereka untuk tetap menuntut ilmu agama. Jadi ini juga nasihat buat sahabat-sahabat Ismail Radio, kita semua ya, kaum muslimin pada umumnya, kaum muslimat pada umumnya, jangan malu-malu untuk menuntut ilmu. Jangan rasa sifat malu itu menghalangi untuk menuntut ilmu. Bisa sama ayahnya, bisa berangkat bersama saudaranya, suaminya, ya. Bisa sama mantunya, mahram. Nah, mahram, minta diantar ya. Gak apa-apa, karena itu adalah mahram. Yang penting gak sama pacarnya. Wah, itu gak boleh kalau yang gitu. Itu lain lagi hukumnya. Jadi ini subhanallah anjuran ya buat kita semua untuk ini. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah, karena yang perlu mengetahui agama tidak hanya para laki-laki, para wanita juga, karena sama-sama beribadah kepada Allah. Karena sama-sama makhluk Allah, karena sama-sama menghambakan diri kepada Allah SWT, maka kita perlu. Ya, caranya banyak. Bisa menghadiri majelis ilmu di rumah-rumah Allah SWT. Ya, suami istri mendapatkan ketenangan. Suami istri sekeluarga mendapatkan rahmat Allah SWT. Suami istri sekeluarga dinaungi sayap para malaikat. Nama-nama mereka kelak akan disebut, dipanggil oleh Allah SWT. Insya Allah, alangkah indahnya kalau sekeluarga mendapatkan ketenangan. Diberikan ketenangan, Allah turunkan ketenangan, Allah berikan rahmat, dinaungi sayap para malaikat, nama-nama mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, membaca ayat Allah, mempelajarinya. Sekelompok orang itu bisa sekelompok keluarga. Insyaallah kalau punya keluarga ya. Apa yang Allah berikan? Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan akan Allah turunkan ketenangan. Wa haffathumul malaika. Para malaikat menaungi dengan sayap-sayap mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Namanya akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua bisa sekeluarga menuntut ilmu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa dengan membaca, bertanya, mendengarkan, banyak sarana, banyak media yang bisa kita manfaatkan untuk menuntut ilmu. Sahabat Isma Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi para wanita Anshar radhiyallahu anhunna selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ada permasalahan agama yang masih rumit bagi mereka. Mereka enggak malu bertanya. Ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa malu tidak menghalangi mereka demi menimba ilmu yang bermanfaat, mencari ilmu yang bermanfaat. Karena setiap orang pasti memiliki permasalahan tersendiri dan membutuhkan solusi. Dan solusi yang tepat adalah dalam agama ini diselesaikan berdasarkan agama. Contoh Ummu Sulaim, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi Ummu Sulaim radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh bahwa para wanita dulu Ansar ya, tidak malu untuk menuntut ilmu, tidak malu bertanya. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran." Ini pertanyaan Muslim. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi apabila ia mimpi berjima? Ini sebagian wanita dianggap tabu, tapi Ummu Sulaim tidak, karena butuh jawaban. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, nah ini adalah kiasan, apabila ia melihat air. Ini adalah kiasan apabila ia melihat air. Dan ini bahasa umum dan mereka sangat paham jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya betul, kalau orang bermimpi, berjima, keluar air, maka dia wajib mandi. Itu, keluar mani, ya. Maka dia wajib mandi. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Khairul Yamin Hafizullah dengan judul Sombong dan Malu Adalah Penghalang Menuntut Ilmu. Nasihatku untukmu.